Yuk. Ya. Kita mainkan dulu lagunya. Ada Yo Wes Sorry bersama Romansa Nyes. Pak Midi atau Pak Sableng, lagunya jadi jaluk Titanium. Insya Allah ini sing nyanyi juga gak terhalang macet karena Maya tuh dari Semarang tadi di belakang kami masuk ya. Langsung aja yang egois kita persembahkan bersama Romansa News. Harusnya tak begini di antara kau dan aku, sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Terima kasih Nancy dan juga buat Imam Kaji Royal dan juga teman-teman Kaji Royal yang lainnya. Lagunya dari Titip Cinta yang nyanyi harus Om Rudi katanya. Tapi nanti ditunggu aja Imam ya. Insya Allah suara saya masih kuat buat nyanyiin lagu Titip Cinta.